الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان اللقاء الأول في أهمية الفهم والتفهم والتفاهم وبيان عظيم ثماره وآثاره، ثم اللقاء الثاني في بيان الفهم وجوانبه وبعض أمثلته. سأطلب اليوم memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu mengucapkan dua kalimat syahadah. Lalu beliau mengatakan bahwa pada pertemuan kita yang pertama kita telah menerangkan tentang pentingnya memahami sesuatu, dan kita telah menerangkan tentang besarnya pengaruh dari perkara ini, yaitu memahami, mengerti, dan saling adanya sikap memahami antara satu dengan yang lain. Dan pada pertemuan yang kedua kita telah menyebutkan sebagian sisi-sisi dan permisalan-permisalan yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. وفي هذا اللقاء الثالث سيكون الكلام عن بعض الجوانب والأمثلة المتعلقة بالتفهم. Maka pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang sebagian hal-hal yang berkaitan dengan pengertian, mengerti tentang kondisi dan keadaan orang lain atau dalam hal ini pasangannya. وسنحاول الإجابة ضمنا في أثناء الكلام عن بعض الأسئلة الواردة. Dan kami akan berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami dalam kandungan dari apa yang akan kita bahas. من باب الإفادة. Sebagai bentuk memberi faedah. وتحصيلا للمصلحة. Dan untuk mewujudkan kemaslahatan. ومراعاة للخصوصية. Dan juga menjaga adanya hal-hal yang bersifat pribadi. فما هو التفهم؟ Apa yang dimaksud dengan التفهم atau pengertian؟ تقول تفهم يتفهم تفهما. Dalam bahasa Arab kata تفهم itu diambil dari kata تفهم يتفهم تفهما. فهو متفهم وهي متفهمة. Dan pelakunya, subjeknya itu disebut متفهم untuk mudzakkar, adapun untuk muannas disebut متفهمة, lelaki yang mengerti dan wanita yang mengerti. هذا اللفظ له معانيه من حيث اللغة. Lafaz ini memiliki beberapa makna apabila ditinjau dari sisi bahasa. Walahu isti'malatuhu 'inda an-nasi fi hadha al-'asr. Dan istilah ini atau lafaz ini itu memiliki penggunaan yang berbeda-beda khususnya pada masa kini. Qad yakunu at-tafahhumu lil mas'alah aw lil mushkilah. Boleh jadi yang dimaksud adalah at-tafahhum, mengerti. Ya, memiliki sikap pengertian dalam menghadapi satu pertanyaan atau satu problem. Qad yakunu at-tafahhumu li halil insani nafsihi. Ada kalanya yang dimaksud dengan pengertian yaitu pengertian terhadap kondisi dirinya sendiri. Aw li halil taraf al-akhar alladhi yu'ashiruhu. Atau pengertian terhadap apa yang menjadi kondisi temannya atau pasangannya yang dia hidup bersamanya. عندما تقول تفهمت السؤال تفهمت المسألة أي أدركته شيئا فشيئا تدريجيا. Ketika engkau mengatakan di dalam bahasa Arab tafahamtu al-mas'alah, itu artinya bahwa aku mulai mengerti dan memahami perkara tersebut sedikit demi sedikit secara berproses. وهذا من خاصية هذا التصريف وهذا الوزن. Dan bentuk ini, bentuk kata atau lafaz tafahum, ini termasuk di antara kekhususan, ya, hal yang spesifik yang berkaitan dengan bentuk wazan saraf tersebut. Ta'ammala, tafakkara. Seperti pula lafaz-lafaz yang wazannya seperti tafahum, timbangan sarafnya seperti tafahum, seperti ta'ammala, ya, artinya dia memikirkan, tafakkara, dia memperhatikan, maka ini memiliki makna yang kurang lebih sama. عندما نقول التفهم بين الزوجين. Ketika kita mengatakan التفهم, saling pengertian antara suami istri. أي تفهم الزوج لزوجته. Yang dimaksud adalah seorang suami berusaha untuk mengerti tentang keadaan istrinya. أو تفهم الزوجة لحال زوجها ووضعه. Demikian pula seorang wanita yang berusaha mengerti dan memahami kondisi suaminya. تقول تفهم الأمر تفهم الحالة أي أدرك ما يمر به الشخص الآخر من أحوال وظروف. Ketika disebutkan dalam bahasa Arab تفهم تفهم الأمر, artinya dia mulai memahami dan mengerti tentang keadaan tersebut atau tentang kondisi orang tersebut. Maksudnya apa? Orang ini mulai memahami dan mengetahui apa sebenarnya yang sedang dirasakan oleh pasangannya atau oleh orang lain dari berbagai macam keadaan dan kondisinya. Fa idza qulna tafahham ay taqabbala wa qaddara dhurufahu wa raha halahu. Sehingga apabila kita mengatakan bahwa si fulan ini tafahham, artinya dia sudah mulai menerima tentang kondisi pasangannya itu dan dia memahami tentang keadaannya dan kondisinya sehingga dia selalu memperhatikan keadaan pasangannya tersebut. ووضع الآخر في مكانه وموضعه. Sehingga dia berusaha menempatkan pasangannya itu pada penempatan yang sesuai. تقول تفهم الزوج حالة زوجته أو ظروفها أو طباعها أو عادتها. Misalnya engkau mengatakan bahwa seorang suami تفهم, artinya dia mengerti tentang keadaan istrinya atau yang berkaitan dengan kebiasaannya atau berkaitan dengan tabiatnya dan kondisinya. كذلك إذا حصل من الزوجة موقف ما نقول تفهم الزوج موقف زوجته من هذا الأمر. Demikian pula halnya ketika seorang istri memiliki satu sikap lalu kemudian suami berusaha untuk memahami dan mengerti, maka dia disebut suami tersebut mengerti dan memahami kondisi dari istrinya itu. وهكذا تقول تفهمت الزوجة وضع زوجها وحاله الذي يمر به حالته النفسية أو المادية أو غير ذلك. Demikian pula sebaliknya, ketika dikatakan seorang istri تفهمت, artinya dia mengerti dan dia berusaha untuk memahami kondisi suami yang mana suami tersebut melewati berbagai macam kondisi, berbagai macam fase, sehingga istri tersebut mengerti tentang keadaannya, baik yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau yang berkaitan dengan kondisi materi yang dimilikinya. Al-mutafahhimu min al-azwaj wal-zawjat yalmahu al-asbab wal-dawafi' allati tadfa'u li ba'd al-a'mali wal-mawaqif wat-tasarrufat. Maka seorang yang benar-benar memiliki pengertian, ya, dia akan berusaha untuk memahami sebab-sebab yang ada dan dorongan-dorongan yang menyebabkan pasangannya tersebut melakukan sebagian perbuatan itu. ويحاول التعرف على الحال الذي يمر به الطرف الآخر ويقرأ المشاعر. Dan dia berupaya untuk mengetahui dan memahami keadaan yang ada pada pasangannya tersebut dan dia membaca perasaan orang itu, dalam hal ini pasangannya. فيحتمل بعض التصرفات ويلتمس الأعذار. Sehingga dengan cara tersebut dia pun berupaya untuk memikul sebagian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasangannya dan berusaha untuk memberi udzur dan alasan. Karaman minhu wa mura'atan lil isyrah. Hal itu sebagai bentuk kemuliaan dari seorang suami kepada istrinya dan sebagai bentuk kebaikan di dalam pergaulan. Walannahu ya'lamu annahu qad yamurru bi hadhihi al-marhalati aw ma yushabihuha. Dan karena dia mengetahui dalam hal ini seorang suami, dia mengetahui bahwa boleh jadi dia pun akan mengalami hal tersebut, mengalami fase-fase tersebut yang telah dialami oleh pasangannya itu. Fahuwa yadha'u nafsahu mawdi' at-taraf al-akhar. Sehingga dia menempatkan dirinya, dia menempatkan posisinya bagaimana kalau seandainya dia yang merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya. Wa yanzur min az-zawiyati wal janib allati yanzur minha at-taraf al-akhar wa tasarrafa min janibiha. Dan dia selalu melihat dari sisi di mana dia selalu memandang bahwa kalau seandainya dia berada di posisi yang ada sekarang ini dialami oleh pasangannya tersebut. Hadhihi ba'dhu at-tawdihat lil murad bi at-tafahhum fi isti'mal an-nas al-an. Ini sebahagian penjelasan untuk memahami istilah tafahum, ya, yang sekarang ini dialami oleh manusia secara umum. Wa huwa khuluqun 'azimun wa qa'idatun nabawiyyatun ghafala 'an daliliha katsirun minan nas. Dan ini adalah merupakan akhlak yang agung dan termasuk di antara kaidah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dari kalangan manusia lalai dari akhlak yang mulia ini. Qa'idatun nabawiyyatun assasaha an-nabiyul mustafa sallallahu alaihi wasallam. Satu kaidah yang datang dari Nabi, yang mana kaidah ini yang dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Min a'zamil mawazin wal maqayis allati tadbitu al-akhlaq wa at-ta'amulat bainan nas. Yang ini merupakan termasuk di antara cara menimbang yang paling besar, yang paling tepat di dalam menimbang atau melihat kondisi manusia yang ada. Akhraj al-Imam Muslim fi sahihihi min hadits Abdullah bin Amr bin al-As. Telah diriwayatkan oleh radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayh." Dan hendaknya dia menyikapi manusia dengan cara yang dia senang apabila manusia menyikapi dia dengan sikap tersebut. Fi haditsin tawilin jiddan dzakarahu al-Imam Muslim fi kitab al-Imarah. Hadis ini berasal dari hadis yang sangat panjang sekali yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya dalam kitab al-Imarah. Hadha huwa asy-syahid minhu. Namun apa yang kita sebutkan ini yang menjadi syahid inti dari pembahasan kita. Wa huwa fi mawdhu'ina an annaka tuhibbu an yatafahhama an-nasu halaka wa dharfaka alladhi tamurru bih. Faf'al dzalika ma'ahum. Yang ini berkaitan dengan judul pembahasan kita, bahwa engkau senang apabila manusia memahami kondisimu, memahami keadaanmu, maka hendaknya engkau bersikap yang demikian pula terhadap orang lain. Dzakara Ibnu Hibban fi kitabihi An-Nafi' Al-Mati' Rawdat Al-Uqala. Disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah taala dalam kitabnya yang sangat bermanfaat yang berjudul Rawdatul Uqala. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata. إذا غضبت يقول لزوجته قال لزوجته إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك. Abu Darda mengatakan kepada istrinya, apabila aku marah maka buatlah aku menjadi ridha kepadamu. Dan apabila engkau marah, maka aku pun akan berusaha untuk membuat engkau tenang dan menjadi ridha kepadaku. Fa idza lam nakun hakadha ma asra'a ma naftariq. Sebab apabila kita tidak melakukan hal ini, maka alangkah cepatnya kita berpisah. Aqifu huna awalan li ashkura ikhwani alladhina yuhdhiruna dafatirahum wa awraqahum wa aqlamahum fayaktubun. Saya berhenti sejenak untuk menyatakan bahwa saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku, para ikhwanku yang mereka datang dengan menyiapkan buku tulis mereka, lalu kemudian mereka siap untuk menulis dan mencatat apa yang mereka dengarkan. Sayati yawmun minal ayyam, akan datang suatu hari, turidu an tatadhakkara syai'an mimma sami'tahu fala ya'tik, engkau hendak mengingat hal-hal yang telah engkau dengarkan di majlis, namun engkau tidak bisa mengingatnya. Sayastashiruka syakhsun faturidu an taqula lahu al-fikra fatadhhabu ank. Ketika ada seorang meminta pandangan atau ingin meminta pendapatmu, lalu kemudian engkau menyebutkan sesuatu namun engkau tidak bisa mengingatnya. Turidu an taqulahu li zawjika li zawjatiki aw taqul aquluhu az-zawju li zawjatihi aw al-aks fala yajiduhu. Atau seorang suami ingin menyampaikan kepada istrinya, atau sebaliknya istri ingin menyampaikan kepada suaminya sesuatu yang sebelumnya dia dengarkan namun dia tidak mendapatkannya. Ni'matun 'azimah annahu ya'tika al-'ilmu bi lughatayn. Maka merupakan nikmat yang besar ketika ilmu itu datang kepadamu dengan dua bahasa. Fa Allah Allah qayyidul 'ilma bil kitabah. Maka hendaknya kalian berupaya untuk menulis ilmu itu dengan mencatatnya. Ayyuhal ikhwatul kiram wa ayyatuhal akhawatul karimat. Maka para ikhwah sekalian yang mulia, demikian pula para akhwat yang mulia, at-tafahhumu yazidu syukr, adanya pengertian itu akan semakin menambah rasa syukur seseorang. Wa yuqallilul jahda wal kufra bin ni'am, dan akan meminimalisir sikap mengingkari nikmat dan mengingkari sebuah kenikmatan yang telah dia rasakan. Wa yuwassi'ul fikra wan nazar, dan itu akan melapangkan sebuah pemikiran dan pandangan. وَيَزِيدُ فِي الْحُبِّ وَالْتَمَسُّكِ بِالْآخَرِ, dan dengan adanya pengertian itu akan semakin menambah rasa cinta dan semakin mempererat hubungan dengan yang lain. فَمَنْ تَفَهَّمْتَهُ سَيَظَلُّ يَشْكُرُكَ مُمْتَنًا لَكَ, dan ketika engkau mengerti tentang kondisi seseorang maka dia akan berterima kasih kepadamu dan dia akan semakin bertambah rasa cintanya kepadamu. وَيَدْفَعُهُ ذَلِكَ لِلْمُعَامَلَةِ بِالْمِثْلِ إِنْ كَانَ وَفِيًّا, maka hal itu akan mendorong dia untuk menyikapi engkau dan bergaul bersamamu dengan cara seperti engkau menyikapi dia. Fa illam yakun wafiyan fa anta tata'amalu ma'a Allah, meskipun apabila engkau tidak mendapatkan sesuatu yang seperti itu dari pasanganmu atau dari orang lain, maka sesungguhnya ketika engkau menerapkan akhlak ini engkau telah bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Anta tata'amalu muntaliqan min akhlaqika wa dinika la min al-muamalati bil mithl. Maka pada awal kali hendaknya engkau senantiasa memahami bahwa engkau sedang bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang engkau miliki, dengan agama yang engkau tegakkan, engkau bermuamalah karena Allah, bukan karena mengharapkan keridhaan dari orang lain. التفهم يقضي على التعكر ويسيطر على التضجر. Maka dengan pengertian, adanya sifat pengertian terhadap yang lain itu akan mengalahkan sesuatu yang bertentangan dengannya dan akan menyebabkan seorang menghilangkan sifat kegusaran dan kejengkelan. والتفهم ينتج عن الوفاء والفهم والتقدير والاحترام وينتج ويزيد الفهم والتقدير والاحترام. Maka dengan adanya sikap pengertian terhadap yang lain itu akan menumbuhkan pemahaman dan adanya sikap menghormati dan menempatkan seseorang pada posisi dan keadaannya dan semakin menambah sikap penghormatan orang kepadamu dan mereka mengerti tentang posisi dan kedudukanmu. التفهم مصدر امان ومخفف للقلق والخوف. Demikian pula adanya pengertian tersebut itu akan mendatangkan rasa aman dan akan meminimalisir adanya perasaan takut dan khawatir. فعندما يفعل احد الزوجين شيئا ثم ياتي الى صاحبه خائفا من غضبه, ketika seseorang, salah seorang di antara suami istri melakukan sesuatu lalu kemudian dia mendatangi pasangannya tersebut, ya, dalam keadaan dia merasakan sesuatu kekhawatiran jangan sampai dia akan mendapatkan satu tindakan dari pasangannya, ya'ti liyashrah lahu udhrah, maka dia datang untuk menerangkan udhurnya mengapa dia melakukan perbuatan itu. فإذا بالذي أمامه متفهم للأمر. Ternyata orang yang ada di hadapannya, dalam hal ini pasangannya, benar-benar mengerti tentang kondisi dan keadaan pasangannya itu. بل يقوم هو بشرح الأسباب والدوافع من خلال فهمه. Bahkan pasangannya ini sendiri justru akan menerangkan tentang hal-hal yang mendorong, ya, yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut, dan dia akan menyebutkan sebab-sebabnya, dalam artian dia memberi uzur kepada pasangannya itu. فيقول لصاحبه أنا أعرفك. Maka dia pun mengatakan kepada pasangannya, saya mengetahui siapa kamu. وأعرف أنك لم تفعل كذا إلا لأجل كذا. Dan saya mengetahui bahwa engkau tidak akan mungkin melakukan perbuatan ini melainkan karena ada sesuatu. يكون هكذا صاحب القضية فيسترخي ويرتاح. Sehingga seorang yang tadinya dia merasa khawatir ketika dia menyampaikan kepada pasangannya, ketika dia melihat pasangannya ini memberi udzur, ya, dan memahami kondisinya, maka dia pun merasa lega, ya, dan dia pun merasa lapang dada, hilang rasa khawatir itu. هنا تحيا السعادة ويعيش وينشأ الأمان والراحة والطمأنينة. Maka dengan cara seperti ini seorang pun akan merasakan kebahagiaan dan dia akan merasakan ketentraman dan ketenangan dalam hidupnya. ويزول القلق والرهبة. Dan akan hilang perasaan takut dan khawatir itu. عبارة زوج متفهم زوجة متفهمة ما أجملها من عبارة وما أحلاه من وصف. Maka ungkapan seorang suami yang mengerti kondisi istri atau seorang istri yang memahami kondisi suaminya, ini adalah ungkapan yang begitu indah dan ini adalah merupakan bentuk akhlak yang mulia. ومن أسوأ المواقف على قلوب بعض الأزواج والزوجات. Dan termasuk di antara sikap yang paling buruk yang ada, yang terdapat pada hati sebagian suami demikian pula istri. عندما يوصف أحد أمامه أو أمامها بأنه متفهم أو متفهمة. Ketika disifati salah seorang di antara suami ataukah istri bahwa suami ini orang yang pengertian atau istri tersebut seorang yang pengertian. ولكنه يتألم من وجود هذا الخلق في من يعاشره. Akan tetapi dia merasa sedih dan merasa sakit ketika dia tidak mendapatkan akhlak tersebut ada pada orang yang dia senantiasa bergaul dan hidup bersamanya. بل إن بعض الأزواج له زوجتان. Bahkan ada sebagian suami memiliki dua istri. إحداهما تتفهم الأحوال والأوضاع وتقدرها. Salah seorang di antara kedua istrinya tersebut dia mengerti tentang keadaan suaminya dan dia berusaha mendudukkan sesuatu pada kedudukannya. Wal ukhra la takadu tatafahhamu wad'an wa la tuqaddiru halan. Sementara yang lain, istrinya yang lain sama sekali tidak punya pengertian dan tidak mengerti tentang kondisi dan keadaan suaminya. Akhbarani man jarraba amamahu. Telah memberitakan kepadaku orang yang sudah punya pengalaman di hadapan dalam menghadapi kondisi ini. Yattasilu bil ula fa idza biha tatafahhamu amrahu wa tad'u lahu wa tatma'innu alayh. Ketika dia menghubungi yang pertama, ternyata yang pertama ini mengerti keadaannya dan berusaha untuk menenangkannya dan memahami keadaan dan kondisinya. Yughliq fa yattasilu bil ukhra mubasharatan. Lalu setelah itu dia menutup teleponnya lalu dia menghubungi yang lainnya, yang kedua. فَإِذَا بِهَا تَتَضَجَّرُ وَتَتَبَرَّمُ وَتُطَالِبُ وَتَغْضَبُ. Dan ternyata yang kedua ini itu gusar, jengkel terhadap suaminya dan menunjukkan bahwa dia tidak pengertian terhadap suaminya. هَذَا مِنْ أَشَدِّ الْأُمُورِ عَلَى قَلْبِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ. Maka ini termasuk di antara perkara yang membuat sakit atau membuat sedih yang terdapat di dalam hati seorang suami ataukah istri. Wa ashaddu min hadha an yara az-zawju aw az-zawjatu al-akhara yatafahhamu awdha' al-akharin wa la yatafahhamu wad'ahu. Dan lebih buruk dari hal ini ketika salah seorang di antara suami istri tersebut dia bisa mengerti dan memahami kondisi orang lain tapi dia tidak bisa memahami kondisi pasangannya sendiri. مع التنبيه على الأسلوب الذي تكلمنا عنه في المجالس السابقة. Tentu dengan peringatan untuk senantiasa menerapkan metode yang baik yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Qad yakunu al-akharuna yuhsinuna al-istima' wa yuhsinuna al-kalam wal-uslub fa yatafahhamunahu wa yatafahhamuhum. Boleh jadi ada sebagian mereka itu baik di dalam menyampaikan sesuatu dan baik di dalam menerapkan sebuah metode sehingga mereka memahami dan mereka mengerti tentang kondisi tersebut. Bainama az-zawju aw az-zawja fil baiti la yahsulu bainahuma hadha al-amr. Namun ketika dia pulang ke rumahnya dan berusaha berbincang antara suami istri, justru tidak ada saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak mendapati seperti yang dia dapati ketika dia bersama dengan orang lain. Fa kaifa nutalibu bitafahum wal uslubu dhidd at-tafahum? Maka bagaimana caranya kita berupaya untuk mewujudkan pengertian tersebut pada pasangannya ini sementara metodenya itu sama sekali jauh dari sikap pengertian tersebut. Wa aswa'u min hadha anna ba'd az-zawjat aw al-azwaj yadhunnu yaghdhabu min tafahumi al-akhar lil-akharin. Dan kata beliau lebih buruk dari hal ini ketika ada salah seorang suami atau istri yang dia memahami kondisi orang lain, الزوج أو الزوجة الزوجة تغضب إذا زوجها تفهم الآخرين. نعم. نضرب مثال. بعد ذلك. Yang lebih buruk dari hal ini kata beliau, ketika seorang istri dia marah kepada suaminya karena suaminya bisa mengerti kondisi orang lain. أنا في منتصف الليل اتصلت به. Saya misalnya di tengah malam saya menelpon beliau menelpon saya. Az'ajtuhu ayqadtuhu ayqadtu ahlahu min an-nawm khaifin mad'urin. Karena tengah malam tentu saya mengganggunya dan saya membangunkan dia dan saya menyebabkan keluarganya pun bangun sehingga mereka khawatir. Ada apa ini kok penelponan di tengah malam? Ba'dhu az-zawjat yaghdhabu huwa yura'i hali wa yatafahham wad'i anna ladayya dharfan. Ada sebagian istri dia marah ya ketika melihat suaminya, kok suaminya bisa memahami keadaan orang yang nelpon, dalam hal ini beliau, kok bisa suaminya memahami keadaannya dan mengerti tentang kondisinya. Qad yaghdhab taghdhab az-zawjah mathalan limadha anta tatafahham wad'ahu. Maka terkadang seorang istri marah kepada suaminya, kok bisa kamu mengerti tentang keadaan orang tersebut yang menelponnya. Naqul huna hadha at-tafahhum yahtaju ila tafahum. Nah, maka dalam kondisi seperti ini kita mengatakan pengertian ini butuh kepada pengertian yang berikutnya. Adanya sikap mengerti pengertian terhadap orang lain itu membutuhkan pengertian yang lain. Ana mathaltu bihi li'anna al-mithal la yadhhab ila ahadin mubasharatan. Sengaja saya memberikan permisalan dengan beliau agar kemudian seorang tidak membayangkan sebuah permisalan kepada yang lainnya. الأمور أحيانا تحتاج إلى التفهم من طرف واحد. Kadang-kadang perkara-perkara tersebut itu membutuhkan adanya pengertian dari satu arah. وأحيانا لا تتم الأمور إلا بالتفهم من الطرفين. Namun terkadang tidak akan terselesaikan sebuah perkara kecuali adanya saling pengertian antara satu dengan yang lain. بالتنازل والتقارب من كليهما. Kadang-kadang pengertian itu dengan cara seorang mengalah ya, dan berusaha untuk saling pendekatan antara satu dengan yang lainnya. وَلْنَضْرِبْ بِذَلِكَ مِثَالًا. Dan kita memberi permisalan tentang hal ini. زَوْجَةٌ مَرِضَتْ. Ada seorang istri yang dalam keadaan sakit. قَامَ زَوْجُهَا بِشُؤُونِ الْبَيْتِ وَالْأَوْلَادِ. Akhirnya suaminya pun dialah yang menggantikan posisi istrinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dan mendidik atau mengatur anak-anaknya. Awalan, hal sayakunu qiyamuhu bil baiti wal aulad ka qiyamil mar'ah? Maka yang pertama, pertanyaannya, apakah seorang suami yang menggantikan posisi istrinya di dalam mengatur rumah tangga, mengatur keluarganya, sama seperti seorang istri yang mengatur hal tersebut dalam rumahnya? Al jawabula, jawabannya tentu tidak sama. Hal sayasbiru ala abathil awladi wa ifsadihim wa tawsikhihim kama tasbiru al-um? Apakah mungkin seorang suami mampu memiliki kesabaran ketika melihat anak-anaknya bermain, ketika melihat anak-anaknya mengotori rumah, seperti kesabaran seorang ibu di dalam menghadapi anak-anaknya tersebut? Al-jawabula, tentu jawabannya tidak sama. Idza nadhafa al-ghurfah la yuridu ahadan an yadkhulaha yawman kamilan. Seorang suami kalau dia yang membersihkan kamar, maka selama seharian full itu dia tidak ingin seorang pun masuk ke dalam kamarnya. Bi khilaf al-mar'ah tunadhifu al-an ba'da 5 daqa'iq yukharribun wa hiya tunadhif marratan ukhra. Berbeda dengan seorang istri, seorang ibu, mungkin di saat ini dia membersihkan kamarnya, setelah itu tidak lama kotor lagi, dia 5 menit kemudian dia bersihkan lagi dengan penuh kesabaran. Hadha raji'un ila al-furuq allati takallamna 'anha al-barihah bain ar-rajul wal mar'ah. Maka ini kembali kepada apa yang telah kita bahas kemarin, adanya perbedaan-perbedaan kondisi, tabiat, ya, dan penciptaan antara lelaki dan wanita. Khalaqallahu ar-rajula liyamkutha wa yakhruja yatakassab wa khalaqallahu al-mar'ata lil-bayti wa syu'unihi. Allah Azza wa Jalla menciptakan seorang lelaki agar kemudian dia keluar mencari nafkah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan seorang wanita untuk menjadi seorang yang menetap di dalam rumahnya. Idza qama az-zawju bima yastati'uhu fi syu'unil bait wal aulad ila haddin ma wa laysa ila al-kamal. Apabila seorang suami dia yang bertugas melakukan hal-hal yang ada di dalam rumah sampai kepada batasan tertentu, tentu tidak sampai kepada batas kesempurnaan. Fala tantadhiri ayyatuha az-zawjah minhu al-kamal fi al-a'mal. Maka wahai istri, jangan engkau menanti bahwa suamimu itu akan melakukan hal yang sempurna seperti apa yang kamu lakukan. Wala tantadhiri minhu ar-ridha bi ifsadi ma aslah wa tawsiqi ma nadhaf. Dan jangan engkau menanti dari suamimu tersebut keridhaan, ya, ketika dia hendak memperbaiki apa yang telah rusak atau untuk membersihkan apa yang dalam, yang menjadi kotor di rumah tersebut. Huna setaghdhabu az-zawjah wa tahzan wa tata'allam. Maka dalam kondisi seperti ini seorang istri bisa marah dan dia bisa bersedih dengan keadaan tersebut. Idza ra'at zawjaha yaghdhab min ifsad al-aulad wa tawsikhihim. Idza ra'at zawjaha yaghdhab 'ala auladihi bi sabab at-tawsikh wal ifsad. Ketika seorang istri marah ketika melihat suaminya, apa, ketika dia melihat suaminya marah disebabkan karena perbuatan anak-anaknya yang mengotori rumah tersebut. Wa yajtami'u 'alayha alaman hissiyyun bil marad wa ma'nawiyyun syu'uri li auladiha. Sehingga hal ini dapat menyebabkan adanya perasaan pedih di dalam diri seorang wanita dari dua arah, yaitu pedih dari sisi dia dalam kondisi sakit jasadnya, demikian pula perasaannya, dia merasa sedih dengan kondisi suaminya yang marah dalam menyikapi anak-anaknya tersebut. Huna 'ala az-zawji an yatafahhama wad'a zawjatihi wa alamaha al-hissiyya wal ma'nawi. Maka dalam kondisi seperti ini wajib bagi seorang suami untuk memahami dan mengerti keadaan istrinya yang dia dalam keadaan sakit dari sisi fisiknya, demikian pula sakit perasaannya. Wal ya'lam anna min kamalil wafa'i wal khidmati wal i'anati mura'atu masyairiha fi auladiha. Dan hendaknya seorang suami mengetahui bahwa termasuk di antara kesempurnaan di dalam pergaulannya dengan istrinya adalah memperhatikan kondisinya dan memahami perasaannya ketika dia merasakan hal tersebut terhadap anak-anaknya. Wa huna naqulu lil mar'ati aidan ushkuri Allah jalla wa ala thumma ushkuri zawjaki ala ma yaqumu bih wad 'alayki bid du'a wa thanaa wa tahammul hadha alladhi yahsul fa huwa shay'un yasir amama khidmatihi. Dan di sini juga kami ingin menyampaikan kepada istri dalam hal ini, hendaknya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suamimu yang dia telah berupaya semampu dia untuk menghandle apa yang seharusnya bukan menjadi tugasnya, ya, di dalam rumah, lalu kemudian doakan kepadanya agar dia senantiasa mendapatkan kebaikan dan dia mampu memikul apa yang menjadi tanggung jawabnya. وتستطيعي أن تتحمل الأمر ويكون عاديا عندك أن يغضب أب على أبنائه كما تغضبين أنت على أبنائك. Maka dengan cara tersebut engkau mampu untuk memikul adanya beban yang terkadang engkau rasakan ketika engkau melihat suamimu tersebut marah kepada anak-anaknya, sebagaimana mungkin engkau pun akan melakukan hal itu ketika engkau melihat anak-anakmu melakukan hal yang sama. Wahal al-afdalu indaki an yaquma bima yastati'uhu min a'mal ma'a naw'in min al-ghadab am an yatrukaki biduni ghadab wa la yata'awan ma'aki. Lalu kemudian engkau melihat mana yang lebih utama bagimu, apakah dia tetap menghandle dalam hal ini seorang suami, dia yang menghandle tugas-tugas istrinya disebabkan karena istrinya dalam keadaan sakit, meskipun disertai dengan kegusaran, disertai dengan rasa marah dari pihak suami, ya, atau yang lebih baik bagimu membiarkan suami itu tidak mengurusi dan tidak menghandle urusan rumah, lalu dibiarkan dia dengan keadaannya. وهنا وقفة خارج عن هذين الرجلين والزوجين عن هذين الزوجين هنا وقفة. Maka di sini ada satu hal yang perlu untuk diperhatikan keluar dari pembahasan antara suami istri yang disebutkan tadi. إن بعض المواقف يستطيع الزوج الموفق أن يستفيد منها دروسا تفيده في حياته. Sesungguhnya ada sebagian sikap yang memungkinkan bagi seorang suami untuk mengambil faedah dan mengambil pelajaran dari berbagai hal-hal yang terjadi di tengah rumah tangganya. فيزداد رضا وشكرا. Sehingga hal itu semakin menambah kebaikan dan rasa syukurnya dia. وغير الموفق ينظر إلى هذا الموقف نفسه بمنظار التضجر والتبرم الذي يزيده ضيقا وألما. Adapun seorang yang tidak diberi taufik, maka dia akan selalu memandang kondisi tersebut dengan cara gusar, jengkel, ya, dan tidak adanya rasa syukur terhadap apa yang dia saksikan dan yang dia lihat. هنا نقول للزوج اعلم أن المرأة في بيتها في عناء مع أولادها وتنظيف بيتها وأولادها إلى آخره. ففي هذه الفترة انظر كيف ضيقك وألمك وغضبك على أولادك. Maka di sini kita الرجل عندما يعاني مع أولاده في وقت مرض زوجته فإنه ينبغي عليه أن ينظر إلى الأمر نظرة إيجابية. Ketika seorang suami melihat kondisi istrinya pada saat dia dalam keadaan tidak mampu untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi dalam rumahnya, lalu kemudian dia yang menjadi perwakilan atau yang menggantikan kedudukan istrinya tersebut, maka di sini hendaknya dia melihat dari sisi positifnya. Fayarifu lil ummi fadlaha wa qadraha wa anaaha wa jihadaha fi baitiha wa abnaiha. Yaitu dia melihat dari sisi bahwa dia menyadari akan keutamaan yang besar yang menjadi tugas seorang wanita di rumahnya dalam mengatur rumahnya, dalam mendidik anak-anaknya. Dia akan mengetahui begitu besar tanggung jawab seorang istri di dalam rumah tersebut. Mada yastafid? Lalu apa faedah yang didapatkan oleh seorang suami? Yastafidu taqdiran wa tafahuman liwad'i zawjatihi idha ra'a taqsiran fi ba'dil umur. Maka dia akan mendapatkan faedah untuk mengerti dan memahami kondisi istrinya tersebut ketika terjadi hal-hal yang sebagian perkara yang dilakukan oleh istrinya tersebut dan kurang di dalam menegakkannya. لِأَنَّهُ قَدْ عَاشَ بِنَفْسِهِ وَرَأَى مَا يَحْصُلُ فِي الْبَيْتِ وَمِنَ الْأَوْلَادِ. Karena suami tersebut ketika dia menggantikan posisi istrinya, dia sendiri melihat betapa beratnya tanggung jawab ketika seorang mengurusi apa yang ada di dalam rumah tersebut. الآخر لا يتضجر فقط ويتألم متى ينتهي الأمر فيرمي الأولاد ويخرج. Adapun yang lain yang tidak diberi taufik, seorang suami yang tidak benar di dalam bersikap, maka dia akan gusar, dia akan marah, ya, dan dia akan selalu menanti kapan ini istrinya sembuh lalu kemudian dia kembali kepada tugas awalnya. Min bab at-tanbih, هناك جوانب مشتركة وأمثلة متشابهة بين التفهم والفهم. Sebagai peringatan bahwa di sana ada persamaan antara istilah al-fahm, memahami, dengan istilah mengerti kondisi dan keadaan. فنحن سنترك كثيرا من الأمثلة والجوانب المتشابهة ونركز على بعض الجوانب فقط. Maka kami akan meninggalkan sekian banyak permisalan-permisalan yang serupa antara satu dengan yang lain, dan kami hanya fokus untuk menyebutkan beberapa perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan hal ini. ونشير إشارة إلى ما سبق باختصار. Dan kami mencukupkan untuk memberi isyarat kepada apa yang telah lalu yang telah kami terangkan sebagai bentuk meringkas. الجانب الأول. Sisi yang pertama. تفهم كل واحد من الزوجين للوضع وأنه يحتاج إلى مرونة وتحمل وتنازل. Sisi yang pertama bahwa harus ada pengertian, saling mengerti antara seorang suami dan istri, dan perkara ini harus menjadi sebuah kebiasaan yang harus dipikul oleh setiap dari keduanya dan mengalah dalam sebagian perkara-perkara dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Janibus tsani. Sisi yang kedua, tafahumu kullin min az-zawjayn dhurufa wa ahwal al-akhar. Adanya saling pengertian antara suami istri terhadap kondisi dan keadaan masing-masing. Fa idza fahima az-zawju aw sarahathu az-zawjatu annaha la turidu minhu al-qurba waqta al-wiham fa 'alayhi an yatafahham. Apabila misalnya seorang istri dia dalam kondisi ngidam, lalu kemudian dia tidak ingin didekati oleh suaminya, maka dalam keadaan seperti ini hendaknya seorang suami memahami kondisi istrinya tersebut. Wa idza 'alimat az-zawjatu aw fahimat aw sarahaha az-zawju annahu yahtaju ila at-tafarrugh li injazi 'amal aw lirrahati aw likadha fal wajib 'alayha an tatafahham. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang suami dia ingin fokus di dalam melakukan sesuatu untuk mengerjakan satu urusan, atau dia ingin beristirahat, atau dia ingin menyendiri karena ada satu kepentingan, maka yang wajib bagi seorang istri adalah memahami kondisi suaminya tersebut. Al-janib ats-tsalits tafahhum kulli wahidin min az-zawjayn li jawanib an-naqsi wal-khalal 'inda al-akhar. Kemudian sisi yang ketiga, adanya saling pengertian antara suami istri tentang adanya kekurangan-kekurangan yang ada di masing-masing pihak. فعندما يكون أحد الزوجين وفيا مخلصا مع الآخر لكن لم يرزق حسن التعبير لم يرزق الكلمات. Ketika salah seorang di antara suami istri dia ingin bergaul dengan cara yang terbaik, dia ingin sempurna di dalam pergaulannya dengan pasangannya, akan tetapi mungkin saja dia tidak diberi kemampuan untuk menyampaikan sebuah ungkapan dengan cara yang benar, metodenya yang kurang baik di dalam menyampaikan atau menyikapi sesuatu. Fal matlubu ar-ridha bil mawjud wat tafahhum. Maka yang diinginkan dan yang dituntut dalam kondisi seperti ini adanya pengertian dan ridha, artinya dia merasa ridha dengan apa yang ada pada kondisi masing-masing mereka. Wan nadhar ila al-jawanib al-ijabiyyah al-kathirah. Lalu kemudian lebih memandang adanya hal-hal yang positif yang ada di masing-masing pihak. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, apabila seorang suami membenci ada satu karakter atau satu akhlak pada istrinya, maka dia akan menyenangi dari sisi-sisi yang lainnya. Ma'a at-tanabbuh hal hadha tab'un fihi am 'adatun am madha. Dengan tentu dengan perhatian bahwa apakah kekurangan yang ada padanya ini? Ini merupakan tabiat yang ada pada dirinya atau mungkin ada sesuatu yang lain? Ba'dhun nasi qalilul kalam qalilul mizah qalilul dhahik. Ada sebagian manusia itu punya kebiasaan kurang suka berbicara, kurang suka tertawa. Artinya dia seorang yang secara umum dia pendiam. Wa qad yakunu hakadha khalaqahu Allah kama khalaqahu aswad aw abyad. Dan boleh jadi itu sudah menjadi tabiat dia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia seperti itu keadaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Ba'dhun nasi la qabil litahsini qalilan qalilan. Ada sebagian manusia tidak demikian keadaannya. Namun dia bisa mengalami perubahan walaupun secara bertahap, sedikit demi sedikit. Idza ruziqatil mar'atu al-uslub al-hasan sataraqqa bihi ma'a ar-ridha bil qadri al-yasir. Apabila seorang wanita diberikan rezeki berupa akhlak yang baik, maka dia akan terus berupaya bergaul dengan suami tersebut ya, dengan kekurangan yang ada, namun akan terjadi tahapan, ya, sedikit demi sedikit akan mengalami perubahan. Al-janib ar-rabi', sisi yang keempat, tafahumu kulli wahidin min az-zawjayn lil-mawaqif al-muhrijah allati yaqa'u fiha al-akhar. Pentingnya untuk saling memahami dan mengerti antara suami istri tentang adanya kondisi-kondisi yang kadang-kadang memberatkan kehidupan antara satu dengan yang lainnya dalam sikap-sikap mereka dan keadaan mereka. Ummu az-zawji ghadibat 'alayki ayyatuha az-zawjah. Ibu dari suami, dia misalnya suatu ketika marah kepadamu wahai istri. Asa'at ilayki. Ibu dari suami tersebut melakukan keburukan, berbuat buruk kepadamu. الزوج في موقف محرج ماذا يفعل هل تريدينه ان يسيء الى امه. Maka dalam hal ini seorang suami dalam kondisi bingung, apa yang harus dia lakukan? Apakah istrinya menginginkan agar suaminya bersikap buruk kepada ibunya sendiri, خصوصا اذا كانت المساله فيها نوع اشكال. Apalagi lebih terkhusus lagi kalau memang ada permasalahan yang terjadi, problem yang terjadi yang di situ ada kerumitan. ليس من التفهم أن تطالبينه بأن يتخذ موقفا من أمه. Maka bukan termasuk sikap pengertian ketika engkau wahai istri meminta kepada suamimu untuk memiliki sikap yang tegas terhadap ibunya sendiri. يكفي أن تعلمي أن زوجك ليس براض عن إهانتك وأن لك قدرا ومنزلة في قلبه. Namun cukup bagimu untuk mengetahui bahwa sesungguhnya suamimu itu sebenarnya tidak ridha, tidak senang dengan perbuatan ibunya kepadamu, dan cukup engkau mengetahui bahwa sesungguhnya suamimu itu tetap sayang kepadamu, tetap cinta kepadamu, tetap memperhatikan dan mengetahui kondisimu. هذا الآن على جهة العموم دون التفاصيل والأحوال التي ينبغي أن تتخذ في هذا الباب. Ini adalah gambaran secara umum, ya, tanpa melihat adanya rincian-rincian dari berbagai macam problem dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga. اجعلي في فكرك ان اباك هو الذي اساء الى زوجك وان زوجك يطالبك باتخاذ موقف من ابي. اجعلي في فكرك ان اباك هو الذي اساء الى زوجك. نعم. Jadikan dalam pikiranmu wahai seorang istri bahwa kalau seandainya ayahmu yang berbuat keburukan kepada suamimu. هل تستطيعين أن تسكتي أباك وتردين عليه من أجل الزوج؟ Apakah kamu mampu untuk bersikap tegas terhadap ayahmu sendiri demi untuk membela suamimu? المرأة الموفقة هي التي تتفهم ظروف زوجها وأحواله. Maka seorang wanita yang benar sikapnya, yang diberi taufik, adalah wanita yang mengerti tentang kondisi dan keadaan suaminya. وكذلك الزوج. Dan demikian pula halnya sebaliknya, seorang suami yang mengerti, dia adalah yang memahami kondisi istrinya. Talaban lil ajri min Allah. Dengan harapan, mengharapkan atau memohon mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mura'atan li haqqiz zawjiyyah. Dan juga memperhatikan kondisi kehidupan dalam rumah tangga. Kadzalika fil muqabil tafahumu az-zawj limawqifin yahsulu li zawjatihi. Demikian pula sebaliknya, dibutuhkan pengertian seorang suami ketika melihat istrinya dalam kondisi dia merasakan atau mendapatkan satu problem atau permasalahan, maka dibutuhkan pengertian dari seorang suami. Ma'a ahliha, ma'a qarabatiha, ma'a sadiqatiha fi ziyaratin lahum mathalan. Terkadang seorang istri punya permasalahan, apakah bersama keluarganya, bersama kerabatnya, atau bersama teman-temannya. Misalan, ذهبت الزوجة بإذن زوجها إلى أهلها إلى قرابتها إلى صديقاتها زيارة. Misalnya ada seorang istri, dia keluar rumah, dia pergi dengan izin suaminya untuk berziarah, apakah kepada kerabatnya atau ke temannya. الموعد أن ترجع في الساعة كذا وكذا أو أن يأتي إلى بيت أهلها أو صديقتها في هذا الموعد وهي تنزل ليرجع إلى البيت. Iya, lalu kemudian sudah ada ketetapan, ada janji bahwa dia akan kembali jam sekian, atau ada perjanjian atau kesepakatan bahwa dia akan datang ke rumah temannya tersebut pada jam sekian dan sekian. Ta'akhkharat fi an-nuzul wal khuruj aw fi ar-ruju' ila al-bait. Namun ternyata realitanya sang istri terlambat. Terlambat, apakah dia terlambat datang untuk bertemu atau terlambat ketika dia kembali ke rumahnya? 10 daqaiq, 20 daqiqah wa hakadha. Terlambat 10 menit atau terlambat 20 menit dan seterusnya. Az-zawju al-muwaffaq huwa alladhi yatafahhamu wad'a zawjatihi. Maka seorang suami yang benar adalah seorang yang berusaha memahami kondisi istrinya tersebut. Kenapa dia terlambat? Ma alladhi yahsul? Ma as-sabab fi ta'akhuriha? Apa sebenarnya yang terjadi dan apa sebab mengapa istrinya terlambat kembali? Qad takunu qamat wa tahayyat lil khuruj. Boleh jadi dia sudah bersiap-siap untuk keluar dan kembali. Ja'at ahadul ummahat aw al akhawat fa dakhalat ila al bait. Dan ini kaitannya dengan keluar ya. Boleh jadi ketika dia sudah bersiap-siap untuk keluar, lalu kemudian sebelum dia keluar datang salah seorang ummahat, lalu kemudian dia masuk ke rumahnya ingin menyampaikan sesuatu. Laisa jayyidan, laisa min al-adab wa adh-dhawq an tadkhul al-mar'atu wa hiya takhruj. Maka bukanlah merupakan satu adab yang baik ketika wanita ini, salah seorang umat ini, dia masuk ke rumahnya sementara dia sendiri keluar dari rumah itu. Ta'akhkharat bi hadha as-sabab. Akhirnya dia terlambat karena sebab ini. Qad takunu 'inda ahliha aradat al-khuruj fa idza bi ahad al-awlad نعله ضائع وهذه البنت صغير حجابها هناك فيبحثون عنه فتتأخر. Boleh jadi dia telah bersiap-siap untuk keluar tapi ternyata ada problem anaknya kehilangan sendal atau dia butuh untuk mencari hijabnya di mana, akhirnya dia terlambat. هذا من باب المجاملة لبعض الأعذار للزوجات والأمهات. Dan apa yang kita sebutkan ini sebagai bentuk mujamalah atau basa-basi terhadap sebagian ummahat dalam menyikapi istrinya. Wa illa faghalibu an-nisa yatakallamna sa'atayn thumma idza kharajna ila al-bab takallamna sa'atayn ukhra. Sebab realitas sebagian dari wanita, realitas sebagian ummahat, kalau sudah bertemu dengan temannya ngobrolnya 2 jam dan kalau sudah bersiap-siap kembali itu tidak kembali kecuali ngobrol lagi 2 jam. ثم يخرجن من الباب الى بيوتهن فيقفن على باب كل واحده وقتا اخر ايضا. Lalu kemudian ketika dia hendak kembali ke rumahnya, dia singgah di rumahnya si fulana, singgah lagi di rumahnya fulana, didatangi satu-satu. هكذا طبيعه بعض النساء. Itulah tabiat dan kebiasaan sebagian wanita. والمقصود كيف يتفهم الزوج الاحوال التي تمر بزوجته. Tapi inti dari apa yang kita bahas, bagaimana cara agar seorang suami berusaha untuk memahami dan mengerti kondisi dan keadaan istrinya yang kadang-kadang menyelisihi apa yang telah disepakati. Qad yaqulu ahadul azwaj zawjati hadhihi 'adatuha laysa dharfan khassan atafahhamuhu. Boleh jadi ada sebagian suami mengatakan ini memang sudah menjadi kebiasaan istriku. Ini bukanlah satu kejadian khusus yang dialami, tapi ini sudah menjadi kebiasaannya dan tabiatnya. Hadza yahtaju ila julusin wa musarahatin wa tafahumin kama huwa liqa'una fil ghad bi idznillah. Dan keadaan seperti ini juga membutuhkan jalsah yang khusus, penjelasan secara khusus dan butuh untuk saling memahami antara suami istri sebagaimana yang akan diterangkan pada jalsah atau pertemuan yang berikutnya. Al-janibul khamis. Sisi yang kelima, at-tafahhum lil hayati wa ma yahsul fiha min taghayyurat wa taqallubat. Pentingnya untuk mengerti dan memahami kehidupan dan apa yang terjadi dari berbagai macam perubahan dan fluktuasi dalam kehidupan itu. Wat-taslimu li aqdarillahi wa ma qasamahu Allahu baina ibadihi. Dan menerima apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah menjadi ketetapan Allah di dalam membagi rezekinya dan ketetapannya di antara hamba-hambanya. Waridha bima qasamahu Allah litahsul at-tuma'ninata war-raha. Lalu kemudian kita ridha dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kemudian kita merasakan sebuah ketenangan dan ketenteraman. Kana az-zawju ya'malu wa yaksabu ar-rizqa wa yuwaffiru al-ihtiyajat lil-usrah bi darajatin jayyidah. Seorang suami dia bekerja dan dia menghasilkan rezeki dan dia bisa menyempurnakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam rumah tangganya dalam tingkatan yang bagus. Walakinnaha hasalat lahu dhurufun ja'alat al-kasb aqalla mimma kan. Akan tetapi suatu ketika suami ini mengalami satu kondisi yang menyebabkan penghasilannya berkurang. Wa hasala naw'un min an-naqs fi ba'd al-umur kama fi al-waba' fi hadhihi al-ayyam li ba'd al-azwaj. Dan terjadi kekurangan dalam sebagian hal seperti halnya kondisi wabah, adanya wabah pandemi yang kita rasakan pada hari-hari ini. Az-zawjatul mutafahhimah tataqabbalu hadzal hal wa tatafahhamu wad'ah. Seorang istri yang mengerti kondisi, maka dia akan menerima keadaan ini dan dia memahami kondisi dan keadaan suaminya. Wa tukhaffifu anhu al-ana' al-hissi bit-ta'awun wal-musyarakah. Dan dia berusaha untuk meringankan beban yang dirasakan oleh suaminya tersebut dengan cara ta'awun atau ikut serta dalam hal yang lain untuk membantu suaminya. Wal ana' al-ma'nawi fatadhkuru lahu ikramahu wa badlahu wa ata'ahu fil ayyam al-madiyah. Demikian pula dia berusaha meringankan beban secara makna yang dihadapi oleh suaminya, di mana dia menyebutkan keutamaan yang dimiliki oleh suaminya, di mana dia telah berusaha dan dia telah mengerahkan segala kemampuannya ya untuk kehidupan rumah tangga di masa-masa yang lalu. Wa tusyiruhu anna al-muhimma huwa an nakuna mutafahimin su'ada mutahabbin wa anna ad-dunya la tusawi syai'a. Dan dia berusaha untuk memasukkan perasaan ke dalam diri suaminya bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita, kita bisa saling memahami dan kita tetap bisa saling mencintai, saling bahagia antara satu dengan yang lain. Adapun dunia ini maka tidak berarti sama sekali. Wa hunaka mathalun indonesi يعني حقيقة من الأمثلة الجميلة عند الأندونيسيين والأندونيسيات وهي dan di sana ada sebuah perumpamaan yang dikenal oleh orang-orang Indonesia, sebuah ungkapan yang sesungguhnya itu baik ya untuk kita jadikan sebagai sikap kita, yaitu walaupun makan garam yang penting ngumpul. Jelas? Artinya hidup apa adanya walaupun makan nasi dan garam. Al-mithal wadih, jelas atau asyrahuhu lakum? Wadih mithal atau yahtaju ila syarh? Wadih. Wadih, jelas ya. Al-janib as-sadis wal muhim. Sisi yang keenam dan ini yang penting. Tafahumul amri al-waqi'i wal hal al-mawjudi wa taqabbuluhu wa at-ta'aqlumu ma'ahu بعد بذل الأسباب لإصلاحه فهما وتفاهما. Sisi yang keenam ini adalah berusaha mengerti apa yang menjadi realita, kondisi yang ada yang dirasakan. Lalu kemudian kita berusaha menerimanya dan kita berusaha untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan tersebut setelah kita berupaya untuk menempuh sebab-sebab untuk memperbaikinya dan untuk berusaha untuk saling memahaminya. As-sa'adatul 'udhma la takunu illa bil qurbi wal uns billahi jalla wa ala. Kebahagiaan yang termulia, kebahagiaan yang tertinggi itu tidaklah tercapai kecuali dengan cara seorang merasa nikmat dan tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inshighalu bima yanfa'u fid din wad dunya. Dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan agamanya, demikian pula dunianya. Fal fahmu lil hayah wat tafahhumu lil waqi'il mur yu'inu ala suluki subulis sa'adah. Maka mengerti kehidupan yang ada dan berusaha untuk memahami realita yang dirasakan meskipun itu merupakan realita yang pahit, maka itu akan membantu seseorang untuk tetap menempuh jalan dan meraih sebab-sebab yang mewujudkan kebahagiaan. وأذكر لذلك مثالا يدل على أمثلة أخرى. Dan saya ingin menyebutkan satu permisalan yang permisalan ini menunjukkan permisalan-permisalan yang lainnya. إذا كان الزوج يكثر الخروج والغياب والسهر خارج البيت إلى وقت متأخر. Apabila seorang suami dia banyak keluar rumah, dia jarang di rumah sampai tengah malam, dia tidak kembali kecuali di waktu yang sudah larut malam. أو لا يشاركك في بعض الأمور التي تحبين مشاركته لك. Atau si suami ini dia tidak pernah bersamamu di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sesungguhnya engkau senang apabila suami tersebut ikut serta di dalam menyelesaikannya. هل هذا أمر مؤلم؟ نعم. Bukankah ini merupakan perkara yang cukup menyedihkan dalam kehidupan? Jawabannya iya. هل ينبغي له هذا؟ لا ينبغي. Apakah itu merupakan hal yang pantas dilakukan oleh seorang suami? Jawabannya tentu tidak sepantasnya. Mal matlub? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ubdulil asbaba li islahihi. Maka hendaknya engkau seorang istri berusaha untuk mencari sebab-sebab untuk memperbaiki kondisi suamimu itu. Qalat badaltu wa fa'altu wa la fa'idah. Kata istri, aku sudah berusaha, aku sudah melakukan ini dan itu, tapi enggak ada faedahnya. Idza lam tanfa'il asalib al-latifah. Apabila metode-metode yang lembut itu sudah tidak bermanfaat. Wa lam tanfa' jalasat al-musarahah wa at-tafahum. Duduk bersama dengannya juga sudah tidak memberi manfaat. Duduk berusaha untuk saling memahami juga sudah tidak bermanfaat lagi. فلا تربطي ولا تعلقي سعادتك بهذه الأمور من جلوس أو رجوع مبكر أو شراء لشيء أو مشاركة في أمر. Maka jika demikian keadaannya, jangan engkau menggantungkan kebahagiaanmu, mengkhususkan kebahagiaanmu hanya dalam perkara-perkara seperti ini, di mana kamu merasa bahagia apabila duduk bersama suamimu atau ketika suamimu membelikan kepadamu sesuatu, membelikan untukmu sesuatu. Atau suamimu harus melakukan ini dan ini untukmu, jangan engkau senantiasa menghubungkan kebahagiaanmu dalam perkara-perkara ini. لا ينكر أن هذه الأمور قد تزيد السعادة وللمرأة حق فيها. Tidak diingkari bahwa hal-hal yang seperti ini tentu akan mendatangkan sebuah kebahagiaan dan itu juga memang merupakan hak seorang wanita untuk mendapatkan dari suaminya. لكن الذي ينكر هو أن تجعل السعادة محصورة في هذه الأمور. Namun yang diingkari adalah ketika engkau mengkhususkan kebahagiaan itu hanya dengan perkara-perkara ini saja. فأنت تريدينها وهو لا يفعلها تزداد الآلام والمشقة والتعاسة. Engkau wahai seorang istri menginginkannya sementara suamimu tidak menginginkan hal itu, sehingga apabila engkau senantiasa menghubungkan kebahagiaan dengan perkara ini, maka engkau akan semakin sengsara dan engkau akan semakin merasa tertekan. ماذا استفدت؟ Apa faedah yang bisa engkau dapatkan? لا شيء. أوجعت قلبك ولم تحصلي طلبك. Maka tidak ada sama sekali faedah yang engkau dapatkan. Engkau hanya menyakiti hatimu sendiri dan engkau tidak bisa keluar darinya. لو قطعت هذا الأمر من فكرك وأقبلت على ما ينفعك تستطيعين العيش بدون هذا الأمر. Kalau seandainya engkau memutuskan hubungan dengan hal-hal yang seperti ini, lalu kemudian engkau berusaha untuk mencari hal yang lain yang mendatangkan kebahagiaan pada dirimu, itu lebih baik. Hadza mithalun wahid wa tarakna amthilatan katsiratan jiddan li ajli alwaqt. Ini adalah satu permisalan dan sengaja kita meninggalkan banyak perumpamaan-perumpamaan dan permisalan yang lain disebabkan karena sempitnya waktu. Mal matlubu minkum? Maka apa yang harus engkau lakukan wahai seorang wanita? Awalan al-ikthar min ad-du'a fa lahu athar kabir yaghfulu anhu kathir min an-nas. Yang pertama, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa doa itu memiliki pengaruh yang sangat kuat yang banyak dari kalangan manusia lalai darinya. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, berdoalah kalian kepada-Ku, aku akan kabulkan permohonan kalian. Min asma'illahil fattah alladhi yaftahul mughlaqat. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-fattah, yang maknanya Allah azza wa jalla membuka pintu-pintu yang tertutup, membuka sesuatu yang tertutup. Ya Fattah, iftah qalba zawji li. Ya Allah, ya Fattah, yang Maha membuka sesuatu, maka bukakanlah hati suamiku terhadap diri untuk diriku. Ya Fattah, iftah qalba zawjati li. Ya Fattah, bukakanlah hati istriku untukku. Al-amru tsani, perkara yang kedua, al-iltifatu ila an-ni'amil 'azimatil katsirah. Seorang mengarah atau membalik kepada nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Allati an'ama Allah biha 'alayki, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan itu kepadamu. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi 'indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafirha. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merasa aman jiwanya, lalu kemudian jasadnya sehat, lalu dia telah memiliki makanan yang mencukupi kehidupannya, maka seakan-akan dia telah diberikan seluruh dunia ini, seluruh isi dunia ini. Thalithan, tadhakkari ahwal an-nisa' al-ukhrayat fi mu'anatin, fi shiddatin, fi hirmanin, fi bala'in 'adzim. Yang ketiga, hendaknya engkau memikirkan bahwa masih banyak wanita-wanita yang lain yang mereka hidup dalam kesulitan, mereka hidup dalam kesempitan, mereka hidup dalam mendapatkan musibah yang lebih berat dari apa yang kamu rasakan. Rabi'an wa huwa alladhi yaghfulu anhu katsirun min an-nisaa' wa yukhthina fihi. Yang keempat, dan hal ini banyak dari kalangan wanita yang keliru dan mereka lalai dari memperhatikan hal ini. Iltafiti ila nafsiki wahtammi bima fihi salahuki wa salahu baitiki wa dhurriyyatiki. Maka hendaknya engkau fokus kepada dirimu sendiri, perhatikan dirimu, lakukan hal-hal yang memberi maslahat untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, demikian pula untuk keturunanmu. I'tani biqalbiki wa nafsiyyatiki wa madhhariki. Dan engkau perhatikan, engkau lebih fokus untuk memperhatikan hatimu, jiwamu, demikian pula penampilanmu. Wa'ishi hayataki duna taqsirin fi haqqih wa dun dhiqin min taqsirih. Maka hendaknya engkau tetap hidup dalam kehidupanmu tanpa engkau harus mengurangi apa yang menjadi hak suamimu yang harus kamu tegakkan, dan tanpa merasakan sebuah kesempitan ketika melihat suamimu kurang di dalam menunaikan apa yang menjadi haknya atau apa yang menjadi kewajibannya terhadapmu. As'aluka ayyatuha az-zawjah, aku ingin bertanya kepadamu wahai seorang istri, mal fa'idatu idza kana zawjuki sayarji'u baytahu mubakkiran aw yukthiru al-baqa'a fil bayt aw yatruku al-inshighala 'anki lakinnahu sayukthiru al-inshighala bik intiqadan wa tadqiqan wa ihanatan wa yukthiru al-iqtirahat wal intiqadat. Lalu apa faedah yang perlu untuk menjadi pertanyaan untuk mewahai seorang istri, apa faedahnya kalau seandainya suamimu cepat pulang ke rumah, seandainya suamimu dia lebih banyak untuk tinggal di rumah dan dia meninggalkan berbagai macam kesibukan karena ingin bersamamu, lalu setelah dia bersamamu ternyata dia bersamamu justru dia semakin banyak mengeritik kamu, dia banyak memprotes kamu dan bahkan menghinakan kamu, ya, yang menyebabkan engkau sendiri terhinakan dengan itu. Nasahnahu an yarji'a mubakkiran. Kita sudah menasihati suamimu agar dia cepat pulang ke rumah. Shalla al-isya' wa lam yusalli as-sunnah wa la al-witr fil masjid, shallaha fil bait. Ya, begitu dia selesai salat Isya di masjid, dia langsung pulang ke rumahnya lalu dia mengerjakan salat sunnah di rumah. Sallam min salati as-sunnah fil bait fa idza bihi yarfa'u as-sawta 'ala az-zawjah wa yuhinuha wa yadhribu al-awlad wa ya'mur wa yanha wa ar'aba al-baita bil khawfi wadh-dhu'r. Lalu setelah dia mengerjakan, selesai mengerjakan sholat sunnah, dia mulai mengangkat suaranya kepada istrinya. Lalu dia memukul anak-anaknya. Dia menghinakan kamu di hadapan anak-anakmu. Dan dia melakukan perkara-perkara yang sebenarnya engkau tidak menyenangi dia melakukan hal tersebut. Hal hadha huwa al-maqsud? Hal hadha huwa alladhi turidinahu? Apakah ini yang kamu inginkan? Apakah ini tujuan yang engkau harapkan? هناك زوجة ذكية الآن تقول لا أنا أريده أن يرجع مؤدبا لطيفا ليس هذا لا يتأخر ولا يأتينا كالوحش أريده أن يرجع لطيفا مؤدبا كبقية الأزواج. Tentu ada istri yang pandai, dia akan mengatakan, dah jelas bukan ini yang saya inginkan. Saya inginkan suami saya cepat pulang, tapi pulangnya bagus. Dia di rumah beradab, dia di rumah dia melakukan hal-hal yang baik, tidak bikin problem, tidak bikin keributan, dan yang semisalnya. Aqulu kalamuki sahihun. Maka saya mengatakan, iya, memang itu perkataan yang benar. Wa hadha alladhi natamannahu an yakuna fi jami'il buyut. Ini yang kita harapkan ada wujudnya di seluruh rumah tangga kita. Lakin nahnu al'an nuridu an nusahhih al-afkar al-khati'ah. Namun yang menjadi permasalahan kita sekarang, kita ingin membenarkan adanya pemikiran-pemikiran yang keliru di dalam memandang sesuatu. Indama yakunu az-zawju sayyi'an la yafham wa la yatafahham wa la tanfa' ma'ahu jalsatut tafahum. Pembahasan kita adalah tentang kondisi suami yang seperti ini keadaannya. Suami itu jelek, dia tidak bisa memahami, tidak punya pengertian, enggak bisa saling memahami, duduk jalsah bersama dengan suaminya, bersama dengan istrinya berbincang juga sudah tidak memberi manfaat sama sekali. Huna naqulu laki la tarbiti wa tu'alliqi sa'adataki biwujudihi mubakkiran. Maka dalam kondisi seperti ini yang kita inginkan, kita katakan kepadamu, jangan engkau menggantungkan kebahagiaanmu dengan keberadaan suamimu di rumahmu atau pulangnya dia dalam waktu yang cepat. Li'anna ruju'ahu mubakkiran laysa maqsudan li dhatihi tatahaqqaqu bihi as-sa'adah. Sebab kembalinya dia dalam waktu cepat ke rumahmu itu bukanlah satu tujuan utama untuk menghasilkan atau menumbuhkan sebuah kebahagiaan dan kemaslahatan. Al-maqsudu an ta'ishi sa'idatan mustaqirratan ta'nasina billahi jalla wa ala wa bi baitiki wa auladik. Tujuan utamanya adalah engkau merasakan sebuah kebahagiaan ketika engkau bersama Allah Subhanahu wa taala, engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, merasa tenang dengannya, dan hidup bersama dengan anak-anakmu dalam keadaan engkau merasa bahagia. Alladhi tatlubinahu janibun wa babun wahidun min abwabis sa'adah wa baqiyat jawanib ukhra la tudayyiha. Yang engkau harapkan itu memang itu merupakan salah satu sisi untuk meraih sebuah kebahagiaan dalam kehidupan. Tapi jangan kamu lupa di sana ada sisi-sisi yang lain yang memungkinkan bagimu untuk merasakan kebahagiaan. Wa qaribun min hadzal khata' alladhi yahsulu li ba'd az-zawjati wal ummahat. Dan mendekati kekeliruan ini yang terjadi, yang dialami oleh sebagian akhwat dan para ummahat. Anna ba'dhan nisa'i taqumu bima huwa min sya'niha wa tukallifu nafsaha fawqa taqatiha. Bahwa ada sebagian wanita dia melakukan sesuatu yang justru memberatkan dia sehingga dia melakukan di atas dasar kemampuan dia. Wa tashuqqu ala nafsiha bi shaklin murhiqin wa mumridin wa mut'ib. Dan dia justru semakin memperberat dirinya dengan sesuatu yang justru akan semakin membuat dia sakit, membuat dia lelah. Wa hadha yuaddi ila amradin jasadiyyatin wa nafsiyyatin mutaaddidah. Dan hal yang seperti ini justru akan menyebabkan dia akan mengalami atau menyebabkan dia terjatuh ke dalam berbagai macam penyakit, penyakit fisik, penyakit jiwa. Wa qad yukhrijuha an akhlaqiha wa adabiha al-mar'iyyah. Dan boleh jadi hal itu menyebabkan dia meninggalkan akhlak-akhlaknya dan adab-adabnya yang seharusnya dia menjaga. Waqad yaj'aluha tafqidu katsiran min khasa'isiha al-unthawiyyah. Dan boleh jadi hal itu justru akan menyebabkan dia kehilangan sifat-sifat kewanitaannya. Wa hadha sababuhu ihmalu at-tawazun bi i'ta'i wa 'adami i'ta'i kulli dhi haqqin haqqah. Dan ini sebabnya disebabkan karena tidak adanya keseimbangan di dalam memberikan setiap yang memiliki hak itu haknya. Hadza ma'a ikhtisarin shadidin li kathirin min al-qadaya wal masail allati tahtaju ila basṭin wa tamthīlin wa tawḍīḥ. Dan ini semua yang kami sampaikan adalah merupakan ringkasan yang sangat ringkas, yang seharusnya ada perkara-perkara yang butuh untuk ada rincian dan ada penjelasan yang lebih gamblang. Waqad adkhalna fiha al-ijabah ala ba'd al-as'ilah wal qadaya allati waradat ilaina. Dan kami telah menyebutkan di sela-sela pembahasan ini jawaban dari sebagian pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami yang berkaitan dengan problem dalam rumah tangganya. Nas'alullaha an yanfa'ana bima naqulu wa nasma'. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri manfaat kepada kami terhadap apa yang kami dengarkan dan apa yang kami ucapkan. Wan yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah walhamdulillahi rabbil alamin. Dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendengarkan sebuah ucapan lalu mengikuti yang terbaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hadratakum.